إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Tentunya kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada saat ini dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqamah. Pada saat ini kita diberi kemudahan untuk melakukan kewajiban yang agung nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu talabul ilm, mencari ilmu agama untuk memperbesar lentera kita, cahaya yang ada pada kita, sehingga jalan yang akan mendekatkan kepada al-jannah semakin mudah untuk kita jalani. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menjauhkan kita dan bahkan wajib atas kita untuk kita selalu memohon kepada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita daripada jeratan-jeratan syaitan. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Talabul ilmi, mencari ilmu agama, merupakan amaliyah yang demikian besar yang selalu diwasiatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan kita meyakini bahwa kejayaan umat saat mereka kembali, saat mereka kembali kepada agamanya dan kembali kepada agamanya, tentunya tidak akan terwujudkan kecuali dengan talabul ilm, bangkit kaum muslimin, mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Jika sebagian orang atau bahkan kebanyakan orang mereka mampu dan bersemangat mengeluarkan dan mengorbankan hartanya untuk mencari ilmu yang sifatnya adalah ilmu dunia, mencari ilmu yang untuk tegaknya punggung mereka di atas muka bumi ini, bahkan terkadang mereka semalam untuk mencari ilmu dunia, maka seharusnya yang lebih wajib untuk mereka memberikan pengorbanan, mengeluarkan harta dan mengupayakan dengan segala daya upaya adalah thalabul ilm. Seharusnya mereka mengorbankan apa yang ada pada mereka untuk mencari ilm, untuk tegaknya punggung kita kelak di al-jannah, untuk kita meraih kemuliaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan ini kita akan mengingatkan beberapa adab yang seharusnya dimiliki oleh para thalibul ilm, adab yang harus dimiliki oleh mereka yang ingin bangkit dalam mempelajari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya thalabul ilmi merupakan amaliyah yang akan semakin indah ketika dibingkai dengan adab yang dibimbingkan oleh syariah. Para ulama mengingatkan di antara adab yang pertama yang harus selalu ada dalam kehidupan kita adalah al-ikhlas. Kita berkewajiban untuk menjaga keikhlasan kita dalam kita melangkahkan kaki kita dalam thalabul ilmi ini. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينِ. Atau sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَأُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلُصِينَ لَهُ الدِّينِ. Dan demikian ayat-ayat yang lainnya yang memerintahkan kepada kita untuk mengikhlaskan semua nilai kebaikan hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semakin besar nilai ibadah atau semakin besar keadaan suatu amaliyah, maka tuntutan keikhlasan seharusnya semakin besar. Ketika seorang ingin berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita meyakini jihad merupakan amaliyah yang besar nilainya, maka tentunya ini menuntut seorang mujahid memiliki keikhlasan yang besar dengan menjaga tauhidnya dan meyakini bahwa dia dalam menjalani ini adalah untuk meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula amaliyah yang lainnya. Al-musalli, orang yang menegakkan salat. Al-muzakki, orang yang membayarkan zakat. Al-mutasaddiq, orang yang membayar sedekah. Dan demikian pula amaliyah yang agung, yaitu talibul ilm, seorang yang menuntut ilmu, wajib benar-benar untuk meraih wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengancam orang yang mempelajari ilmu agama hanya untuk mendapatkan liusiba ardam minat dunia, untuk mendapatkan daripada perhiasan dunia. Maka Rasulullah lam yajid urfal jannah, sungguh dia tidak akan mendapatkan bau wanginya daripada al-jannah. Ini mengingat keagungan dan besarnya ibadah thalabul ilmi. Karena sesungguhnya ikhwati fillah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam keadaan tidak mengetahui apapun. Allah menciptakan kita dalam keadaan tidak mengetahui. La ta'lamuna syai'a wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu-ibu kalian dalam kondisi la ta'lamuna syai'a, kalian tidak berilmu dengan sesuatu apapun, kalian tidak mengetahui apapun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita, Allah menjadikan bagi kita as-sam'a wal absara wal af'idah, Allah menciptakan pendengaran, penglihatan dan hati. Dan ini merupakan wasail, wasilah untuk kita meraih sesuatu yang mulia, yaitu ilmu agama. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Mengingat keagungan daripada thalabul ilmi ini, tentunya keikhlasan merupakan usul yang tidak mungkin untuk ditanggalkan. Dan tentunya memang berat untuk membingkai thalabul ilmi dengan keikhlasan yang sepenuhnya. Betapa banyak orang yang tergerak dalam mencari ilmu, dimulai kadang-kadang hanya untuk sekedar mencari wawasan. Sebagian di antara mereka tergerak untuk mencari ilmu karena kawan. Sebagian di antara mereka untuk mencari ilmu mungkin untuk mencari kelemahan dari para agama. Menurut mereka, mereka bisa mendapatkan sisi-sisi kelemahan. Di antara mereka mencari ilmu dengan berbagai tendensi yang kadangkala notabene-nya adalah umur duniawiyah, kembali kepada urusan-urusan dunia. Tetapi subhanallah, sebagaimana yang dikatakan oleh para salaf, dan ini mengingatkan kepada kita barakah dari para thalabul ilmi. Dikatakan oleh para salaf yang dinukilkan oleh Syekh Hasan al-Syekh dalam adab thalibul ilm, beliau mengingatkan betapa banyak orang yang mendapatkan tentang niat thalibul ilm, bagaimana wajibnya membimbing thalibul ilmi dengan suatu niat yang safi, itu mereka dapatkan di tengah-tengah mereka belajar. Saat mereka menghawiri, sekian lama mereka duduk, tiba-tiba mereka baru mendapatkan tentang niat, baru mereka menyadari tentang keikhlasan. Dan ini barakah daripada majlis ilmu. Makanya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala bahkan memerintahkan kepada kita dalam ayat yang sering dibacakan kepada kita, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah perintahkan kepada kita untuk berilmu dengan kalimat tauhid, dan merupakan puncak daripada keikhlasan, bahkan puncak tentunya daripada sebuah ilmu, yaitu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang pertama yang harus selalu kita ingat, karena mengingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Innamal a'malu binniyat. Tentunya semakin besar amalan yang kita lakukan, maka semakin membutuhkan sebuah niat yang sah, keikhlasan yang tulus sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara yang kedua daripada adab thalabul ilmi yang harus dia jaga, yaitu raf'ul jahli 'an nafsihi wa 'an ghairihi. yang harus kita miliki, yaitu suatu tekad dalam mencari ilmu, adalah untuk mengangkat kebodohan, untuk menghilangkan kebodohan, ketidaktahuan, ketidaktahuan dalam ilmu agama tentunya dari kehidupan kita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam ayatnya, "Qu anfusakum wa ahliikum nar." Jagalah oleh kalian diri kalian dan keluarga-keluarga kalian daripada neraka. Maka sungguh ikhwati fillah, tidak akan mungkin seseorang mengetahui bagaimana menjaga dirinya dan menjaga keluarganya dari bara an-nar kecuali dengan ilmu. Dan tentunya kepekaan seseorang terhadap ilmu agama akan semakin menjadikan dia berhati-hati dalam melangkahkan kakinya di atas kehidupan dunia ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana ayat yang telah kita nukilkan dari bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan kita dalam kondisi kita sama sekali tidak berilmu, maka tentunya yang wajib atas kita, kita berupaya untuk kita selalu berupaya menipiskan, menghilangkan, meringankan ketidaktahuan kita terhadap ilmu agama. Demi Allah, Al-Quran yang ada di hadapan kita dari surah Al-Fatihah, kesemuanya merupakan ilmu yang Allah berikan. Kesemuanya merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk umat ini. Dan kesemuanya adalah bimbingan untuk hamba-hambanya. Kesemuanya ada bimbingan untuk meraih al-jannah. Dan tentunya hal ini merupakan kemurahan dan merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang posisi beliau adalah menjelaskan, menjabarkan Al-Qur'an. Wa anzalna ilayka dzikra litubayyana linnas. Kami turunkan adz-dzikra untuk supaya engkau jelaskan kepada umat manusia. Maka sungguh sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan lautan ilmu, merupakan bimbingan untuk umatnya, dan tentunya sekian banyak yang kita alaikan. Berulang-ulang kita mengingatkan, dan saya mengingatkan kepada diri saya dan kepada kaum muslimin, bahwa agama Allah Subhanahu wa taala demikian agungnya. Al-Qur'an dan as-sunnah sahihah merupakan warisan yang demikian agung. Setiap ayat dan setiap ahadi di situ ada kebahagiaan untuk umat manusia. Tetapi kadangkala kita tidak berperilaku adil dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kita bersemangat dalam mengumpulkan sesuatu yang sifatnya adalah maklumat duniawiyah, tetapi kita tidak bersemangat untuk mengumpulkan sesuatu yang itu adalah ilmu yang akan membimbing manusia bagaimana meraih kemuliaan yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita telah melalaikan di rumah-rumah kita untuk memiliki sahih Al-Bukhari. Mungkin kita melalaikan di rumah kita untuk memiliki sahih Muslim. Mungkin kita melalaikan untuk memiliki kutubus sittah. Ataupun kutubus sunan yang lainnya, bahkan ratusan kutubul ahadi. Dan disitulah bimbingan-bimbingan untuk umat, untuk kaum muslimin. Dan tentunya semakin kita mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan semakin bisa melihat bahwa kita memang tidak berbuat adil kepada agama Allah Subhanahu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang kedua, yaitu raf'ul jahli an nafsihi, yang kemudian diikuti an ghairihi. Kita berupaya untuk menghilangkan kebodohan, meringankan ketidaktahuan dalam permasalahan agama dari umat ini. Dan ini tentunya merupakan permasalahan yang agung. Sampai kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, kata Imam Ahmad rahimahullahu taala, al-'ilmu la ya'diluhu syai'un. Ilmu agama tidak ada yang bisa membandingi posisinya suatu apapun. Ilmu agama tidak ada sesuatu pun, tidak ada satu pun yang bisa melebihi daripada keutamaan beliau. Liman sahhat niyatu. Tetapi kata beliau, bagi mereka yang lurus niatnya. Maka para muridnya berkata, ketika beliau menyatakan la ya'diluhu syai'un, tidak bisa dibandingkan untuk disetarakan dengan yang lainnya, maka para muridnya berkata, kepada siapa? Siapa orang-orang yang bisa dikatakan demikian? Dan kapan hal ini terwujudkan? Maka dikatakan oleh beliau sebuah jawaban dan yang merupakan ada yang harus kita bingkai. Yaitu kata beliau, liman nawa raf'al jahli an nafsihi wa an ghairihi. Bagi mereka yang saat dia mencari ilmu, dia meniatkan untuk mengangkat ketidaktahuan dalam ilmu agama dari dirinya, dan untuk mengangkat ketidaktahuan atau kebodohan terhadap ilmu agama dari umat ini. Ikhwati fillah, fenomena yang tidak mungkin untuk kita ingkari. Artinya kita semuanya melihat demikianlah keadaannya. Bagaimana ilmu agama, bagaimana bimbingan agama sangat terpelantarkan. Bahkan kadang-kala kita menangis dalam keadaan kita bersedih dari perkara yang seharusnya dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah dalam setiap langkah yang dia lakukan, tetapi semuanya tidak memiliki arti bagi ini. Dari permasalahan yang terkecil kadang-kala mereka tidak memperhatikan, dari makan dengan tangan kiri, kemudian berbicara dengan tanpa adab, berpakaian dengan tanpa adab, berjalan dengan tanpa adab, berusaha berbisnis dengan tanpa bingkai nilai syariah, berhubungan dengan tanpa bingkai yang nilai syariah, berpolitik dengan tanpa bingkai yang syariah, yang pada akhirnya kehidupan yang subhanallah terjauhkan dari barakah syariah yang agung ini. Maka ikhwati billah, ketika kaum muslimin bangkit untuk menyadari ketidaktahuan mereka terhadap ilmu agama atau minimnya pengetahuan mereka terhadap ilmu agama, kemudian mereka mempelajari ilmu agama, maka sungguh hal ini merupakan pangkal kemuliaan, merupakan asas untuk membangun sebuah kemuliaan yang hakiki. Perkara yang ketiga, adat yang harus dimiliki oleh setiap thalibul ilmi. Bagi mereka yang bersemangat untuk thalibul ilmi, hendaknya memiliki perkara yang ketiga, sebuah adab yang agung dikatakan oleh para ulama, yaitu ad-difa'u 'an asy-syari'ah. Ad-difa'u 'an asy-syari'ah. Dia harus menancapkan dalam hatinya, dia harus memunculkan tekad dalam hatinya bahwa saat dia mempelajari ilmu agama adalah dalam sebuah upaya untuk menjaga keagungan dan kemurnian syariah, untuk membela dari agama. Ikhwati fillah, setiap kita dengan kewajiban untuk membela agama. Setiap kita berkewajiban untuk membela apa yang ada pada diri kita. Tentunya lautan syubhat demikian banyaknya, demikian kuatnya menerjang kehidupan kaum muslimin. Dan demikian pula lautan syahwat, demikian kuatnya menerjang kehidupan kaum muslimin. Maka sungguh, jika setiap kita tidak berupaya untuk memiliki pembelaan dalam syariah, apa yang sudah kita ketahui, maka sungguh ini adalah musibah. Saat kita tidak menyadari dan saat kita tidak memiliki upaya untuk membela syariah, wallahi ini adalah musibah. Dan tentunya barakallahu fikum, syayatin dari kalangan jin dan juga dari kalangan manusia tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berdiam, tidak akan pernah mereka menghentikan langkah mereka sedikit pun dan sedikit pun untuk menjadikan kita lepas daripada jeratan-jeratannya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semuanya. Allah mengingatkan kepada kita semuanya untuk memiliki upaya tegaknya agama dalam kehidupan kita. Dan tegaknya agama dalam kehidupan kita, wallahi tegaknya kehidupan, tegaknya agama dalam kehidupan kita itu tidak akan mungkin kecuali tentunya seorang mengetahui tentang agamanya. Dan ketika seorang muslim mengetahui tentang agamanya, maka dia akan mengetahui mana al-halal dan mana yang haram, mana yang syubhat, mana yang samar, mana yang disamarkan, dan mana yang hak. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengingatkan dalam hadis tiga upaya daripada syaitan. Tiga upaya yang itu menunjukkan bahwa setiap kita memiliki kewajiban untuk difa'an syariah sesuai dengan kapasitasnya. Dari apa yang sudah kita ketahui daripada sunnah ini membutuhkan pemilahan. Dan semakin besar pengetahuan dia tentang sunnah, maka kewajibannya semakin besar untuk membela keutuhan daripada syariah. Perkara yang pertama, yang ini merupakan langkah daripada syaitan dan satu sisi merupakan kewajiban bagi setiap kali berlain. Upaya yang pertama ataupun langkah yang harus kita perhatikan bahwa para syaitan mereka tidak pernah terhenti untuk memunculkan sikap hulu kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan pernah berhenti untuk memunculkan sikap ekstrim terhadap agama. Ekstrim yang mana? Hulu yang mana? Yaitu melampaui batas. Keluar daripada pemahaman yang sebenarnya yang diwariskan Rasulullah kepada para sahabatnya dalam memahami kata-kata hulu terhadap agama. Ketika ada orang mulai rajin dalam menjaga ibadah, ketika orang mulai rajin dalam menjaga semua nilai-nilai ketaatan, kadang-kadang ada orang yang menyatakan kamu jangan terlalu ekstrim, ini salah. Karena ketika seorang berada dalam bingkaian syariah, itu adalah suatu komitmen, itu adalah suatu iltizam, dan itu adalah suatu kewajiban yang bahkan seharusnya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang tercela adalah al-ghulu, yaitu dia melampaui batas dari apa yang telah dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana gambaran yang mafhum dan ma'lum, contoh dari orang-orang yang ghulu itu orang-orang khawarij yang kita yakin memang mereka beristidlal kepada Al-Qur'an dan kadang-kala juga beristidlal kepada sunnah, tetapi mereka keluar dari kaidah-kaidah yang difahami oleh para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Ini adalah al-ghulu dan sesungguhnya yang menghancurkan umat yang terdahulu sebagaimana sabda Rasulullah adalah al-ghulu fid din. Innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu, yaitu bersikap ghulu dalam agama. Makanya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sikap al-ghulu hal ini merupakan penyakit dan merupakan wabah yang diupayakan oleh syayatin untuk menjadi sesuatu yang menggejala atau sesuatu yang umum di tengah-tengah kaum muslimin. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sifat daripada orang yang adil, yang membela, yang membawa agama ini adalah yunfuna tahrifal ghalib. Mereka berupaya untuk menghilangkan, mematahkan semua bentuk hujjah, tahrif, penyelewengan syariah yang dilakukan oleh orang-orang yang ghulu. Ini adalah orang-orang yang adil, orang-orang yang hudul, yang selalu berada dan berupaya di atas agama, di atas kemurnian dan keutuhan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian perkara yang kedua yang selalu diupayakan untuk dimunculkan, yaitu yang dinamakan dengan intihal al-mubtilin, upaya daripada orang-orang yang ingin menisbatkan kedustaan kepada agama, upaya dari orang-orang yang ingin menisbatkan kedustaan daripada agama. Ini orang-orang al-mubtilin, dan ini tentunya hal yang demikian menggejala di tengah-tengah kaum muslimin dengan berbagai konsep. Dari yang dilakukan sebagai contoh yang mudah, yang dilakukan oleh jaringan Islam liberal, ataupun dari berbagai gerakan-gerakan yang hakikatnya adalah keminderan terhadap agama, yang kemudian mereka melakukan, bahkan menisbatkan kebatilan kepada agama dengan mereka peles, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Az-Zahri rahimahullahu ta'ala, mereka yuzahifun, mereka berupaya untuk menampilkan kebatilan mereka sebagai sesuatu yang indah menjaga kita semuanya. Yang ketiga, upaya yang dimunculkan oleh syaitan, yaitu keberanian diupayakan kaum muslimin, atau diupayakan orang-orang yang tidak mengetahui agama ini, mereka berani untuk mentafsirkan agama. Ikhwati fillah, kalau setiap orang berani berbicara dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh ini merupakan sumber perpecahan. Ini merupakan sumber kekacauan. Kalau dikatakan atau ditanya, perkara atau sumber kekacauan mana yang paling besar yang akan merusak, maka jawabannya diantaranya adalah keberanian dari setiap kita untuk mentafsirkan agama. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala mencela, Allah subhanahu wa ta'ala mencela orang-orang yang berupaya untuk keluar dari saf, yaitu safnya para sahabat dalam memahami agama ini. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, jadi merupakan sebuah garis yang tidak ada tentunya jalan yang lain dalam memahami agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di situ Allah meletakkan keridhaannya, sebagaimana firman Allah, "As-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar wal-ladina taba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum." Demikian Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan kepada umat ini saat mereka berupaya untuk membangun agama, membangun pemahaman mereka dalam beragama dengan mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala. Tetapi tentunya merupakan bala dan musibah ketika setiap kita berani untuk mentafsirkan agama, berani untuk menyatakan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, hum rijal wa nahnu rijal. Akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pernah saya sampaikan di majlis ini apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, yang ini menunjukkan ketakutan beliau berbicara dalam agama jika mereka tidak mengetahui atau belum mengetahui ilmunya, yaitu ketika beliau ditanya tentang firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَفَاكِهَةً وَأَبَّا فَمَا هُوَ أَبَّا, apa yang maksudkan dengan أَبَّا. Maka Abu Bakar radhiyallahu ta'ala menyatakan, aku tidak tahu. Maka orang yang bertanya pun heran. Mungkin dalam pandangan kita, dalam kapasitas beliau seorang sahabat, dalam kapasitas beliau sebagaimana dalam Sahih Bukhari, orang yang terbaik setelah para nabi, orang yang selalu bersimpul di hadapan Rasulullah mendengarkan bimbingan wahyunya, atau membimbingkan, mendengarkan bimbingan agama melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan selalu menyertai Rasulullah, tetapi menyatakan la adri, tidak mengetahui, tentunya hal yang mengherankan. Kalau kita saat ditanya wa faqiha tahu abba tidak tahu, gampang. Faqiha kita tahu, abba tidak tahu, mungkin selesai bagi kita. Tetapi agama bukan dengan akal. Bukan akal-akalan maksudnya. Makanya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala ketika melihat keheranan daripada orang yang bertanya, saat dia menyatakan adri, maka dia berkata sebagai bimbingan untuk umat secara keseluruhan, untuk kita semuanya. Beliau berkata dalam sebuah ungkapan yang selalu diwarisi oleh para sahabat, sebagaimana juga dinukilkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kata beliau, hal min ardhin tukhilluni wa hal min sama'in tughilluni an aqula fil qur'an bighayri 'ilm. Akankah ada bumi yang menopangku? Akankah ada langit yang menaungi aku? Jikalau aku berkata dalam Al-Qur'an dengan tanpa ilmu. Demikian kehati-hatian daripada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Dan alangkah indahnya, dan sungguh kita bersyukur kepada Allah ketika setiap umat ini berhati-hati saat berbicara dalam permasalahan agama. Karena keberanian untuk berbicara dalam permasalahan agama dengan tanpa ilmu, hal ini merupakan musibah, hal ini merupakan bala. Dan tentunya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi merupakan nikmat daripada Allah saat kita memiliki ketakutan dan kehati-hatian di dalam permasalahan agama. Yang terakhir, untuk meringkaskan waktu, adab bagi talibul ilm yang harus kita miliki yaitu al-hikmah. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, hendaknya kaum muslimin, khususnya para talibul ilm tentunya, harus memiliki sifat hikmah. Dan tentunya hikmah itu merupakan sesuatu yang sangat indah ketika muncul dalam kehidupan seorang muslim. Dan tentunya hikmah ini tidak semua orang mendapatkan anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'til hikmata man yasha. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hikmah kepada orang yang Allah kehendaki. Al-hikmah sebagaimana kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, Secara ringkasnya itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan bimbingan syariah. Menempatkan segala sesuatu pada tempatnya sesuai dengan bimbingan agama Allah yang agung ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika seorang memiliki sikap hakim, maka sungguh apa yang dia lakukan dan apa yang akan dia sampaikan insyaallah akan memiliki nilai barokah di tengah-tengah umat ini. Dan di antara bagian yang akan memudahkan seseorang untuk mendapatkan sifatul hikmah dalam kehidupannya, yaitu hendaknya orang ini berupaya untuk memiliki apa yang dikatakan dengan al-hilmu wal-ana. Dikatakan oleh ketika beliau memberikan nasihat kepada para thullabul ilm, dan ini merupakan jalan yang dengannya seorang insyaallah akan bisa menjadi orang yang hakim, orang yang bisa menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dengan timbangan syariah, dengan selalu menimbang al-maslahah dan masalah. Yaitu kata beliau, kata Syekh Muhammad Al-Imam, beliau mengingatkan tentang sifatul hilmi wal ana. Seraya beliau menukilkan ungkapan Al-Imam Ibn Qayyim, dan ungkapan Al-Imam Ibn Qayyim ini berada dalam kitab Al-Fawaid. Kata beliau dalam maknanya, ketika seorang talibul ilmi, ketika setiap orang atau setiap talibul ilmi itu memiliki kehati-hatian dan memiliki sikap santun, maka sungguh umat akan merasakan hikmah daripada ilmu yang dimilikinya. Demikian dinukilkan perkataan daripada Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Saya ulangi dalam maknanya, ketika setiap talibul ilmi memiliki sifat al-hilm, yaitu santun, sanggup menahan emosinya, emosi kejiwaan sanggup dia menahan. Contohnya bagaimana? Contohnya barakallahu fikum, dia sanggup sabar menahan amarahnya, sanggup untuk menahan tidak setiap apa yang dia dengarkan dia sampaikan, tidak setiap apa yang dia lihat dia sampaikan. Ini orang yang hilmi. Tapi kadangkala ketergesa-gesaan yang ada pada kita, kurangnya al-hilm pada kita, bahkan kadangkala kita menganggap kewajiban untuk menyampaikan yang hakikatnya itu adalah isti'jal, yaitu setiap apa yang kita dengarkan kita sampaikan. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, sifatul hilm yaitu santun, sanggup menahan emosi kejiwaannya sehingga segala sesuatu benar-benar dia berhati-hati menempatkan pada tempatnya, menimbang maslahah dan mafsadah, sehingga agama ini tersampaikan kepada umat dalam cara sebagaimana apa yang diinginkan oleh syariah. Kemudian yang kedua itu al-ana, berhati-hati. Dia berhati-hati, tidak tergesa-gesa, sehingga barakallahu fikum, ketika orang memiliki sikap santun, al-hilm dan hati-hati, maka sungguh ilmu yang dimiliki oleh seorang talibul ilmi ini hikmahnya akan dirasakan oleh umat. Tetapi ketika hilang salah satunya, maka akan hilang kemanfaatannya, akan pudar hikmah yang ada pada dirinya. Ketika seorang walaupun dia memiliki ilmu tetapi tidak memiliki al-hilm, maka juga akan hilang faedah-faedah yang seharusnya bisa dirasakan oleh umat ini. Ikhwati fillah, dua sifat ini kata Imam Ibn Qayyim tidak bisa dipilahkan. Al-hilm dan menjadi orang yang hakim, orang yang benar-benar berupaya untuk menyampaikan segala sesuatu dengan penuh hikmah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita dan memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk kita selalu istiqamah di atas talabul ilm, dan semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah kita dalam talabul ilm ini dengan adab-adab yang sebagaimana dibimbingkan atau diajarkan oleh agama kita. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini yang bisa kita sampaikan dalam mengisi kekosongan yang seharusnya hadir bersama antum Ustaz Al-Fadhil Abdul Bar hafizahullah taala, tapi beliau ada uzur dan diamanahkan untuk kita menggantikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya dan melindungi kita semuanya. Aku lu qawliha Allahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.